So, saya mau tanya tentang maulid Nabi, apakah itu bid'ah? Tadi malam ada acara memperingati, saya mendengar ceramahnya, ustadznya mengatakan acara ini bukan bid'ah. Dan ia mengatakan memang Rasul SAW tidak memperingati, tapi acara ini hanya bungkus katanya, dalamnya pengajian. Taib. Telah kita jelaskan bahwasanya ini termasuk bid'ah. Sedangkan alasan ini hanya bungkus, ini tidak bisa diterima, sebab hakikatnya perayaan itu sendiri adalah maksud. Adalah maksud sesuai dengan kaidah di dalam syariat. Itu adalah maksud itu sendiri. Sedangkan pengajian yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang ditambahkan padanya. Adalah sesuatu yang ditambahkan kepadanya. Sebab kalau seorang mengatakan ini cuma bungkus, dalamnya ada pengajian, kalau pengajian yang dia tuju tidak perlu dengan merayakan maulid Nabi atau meniatkan merayakan maulid Nabi. Pengajian itu wajib. Menuntut ilmu wajib. Kapan saja. Tidak harus menunggu setahun sekali. Saat datang maulid Nabi. Dan ini termasuk mudaratnya. Kalau pengajian itu nanti diadakan pada maulid Nabi, maka bisa jadi orang menyangka saat itulah pengajian. Saat yang lain tidak boleh pengajian, atau kurang afdal, atau tidak wajib. Baik. Kita katakan, menurut syariat, ini sudah maksud dan tujuan, sebab ada niat di situ. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Amalan itu tergantung niatnya. Jadi walaupun pengajian, tapi niatnya sekaligus untuk merayakan maulid, maka dia sudah masuk pada hakikat amalan itu. Karena dia telah meniatkannya. Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niat. Taib. Maka itu termasuk bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan ini berbeda dengan sarana-sarana ibadah, seperti yang pernah kita sebutkan, seperti mic, pengeras suara yang digunakan untuk azan. Tidak diinginkan mic tersebut. Tetapi azan yang diinginkan. Itu hanya sekedar sarana untuk ibadah. Di sisi yang lain, memperingati maulid Nabi SAW atau ultah beliau, atau bahasa lain Natalan. Cuma Natalan untuk Nabi Isa AS. Ini adalah bentuk tashabbuh bin Nasarah. Bentuk menyerupai amalan orang-orang Nasrani. Yang merayakan ultah atau maulid Nabi Isa alaihissalam. Iya. Kalau lolos dari bid'ah, dia tidak lepas dari tashabbuh. Iya. Apalagi kalau ada di dalamnya ikhtilaf, campur baur antara laki-laki dan wanita. Atau bahkan kesyirikan. Seperti bacaan-bacaan yang ada dalam syair-syair yang biasa dibaca ketika peringatan maulid. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amam. Ini diantara syair yang biasa dibaca pada peringatan maulid. Wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika aku ditimpa musibah. Ini kesyirikan jelas. Atau mereka biasa berdiri pada lafaz tertentu, karena mereka meyakini Nabi SAW hadir bersama mereka. Ini juga keyakinan yang bisa mengantarkan kepada syirik dan kekufuran. Baik, dan berbagai macam kemungkaran lainnya.